Saat masalah datang menemanimu, hidup pun menjadi terasa berat. Terpuruk dalam hidup, seperti tak ada gairah jiwa. Di hayalanmu, mungkin ini memang terlalu pahit, atau sekarang kau harus bangkit. Kau ingin terus jalani derita ini semakin dalam, semakin kau rasakan. Kau harus yakin, terus jalani semua, dan tak kenallah lewati hidupmu. Pasti bisa jalani semua, karena dengan yakinnya hatimu kan memberikan semangat. Yakinnya hatimu kan memberikan semangat baru. Jangan tangisi keadaanmu, tetap berjuang.